Matius pasala 20 karua. Ia ton namangka mo allo katorroan, ton namarimu-rimuuna pajo allo aha, malemi Maria Magdalena sola Maria lain, laku liang na puang Isa. Tapa nino tonggo mi, nasabak deme sa malaikat na puang Allah Ta'ala, melau jo main suruga, ratu lenten ni ijo batu petungu liang, na cuma dok ko jao. Ia torupana jo malaikat, gajah corang susi palepa, na ia to bajunna gajah buccang. Ia to suruh dadun tujio mengjaga liang, silajatan ni nam bebe, an nasi songkan, na susi bang mira to mate di kita. Na kuah mojo malaikat kuan ni tulako baine. Danggi mi malaja, kuisen kumuan nanga kamu puang Isa to mangka di pampang. Teda moyente, tuo pole mia, susi to na pau jolona. Male kamu mai mikiti tengenan dinimpa ni. Ia te eto, male mo kamu umadoi impawan ni to anak gurun na kumua. Tuo pole mia jio mai kamatean. Ia te eto male min joloi kamu ure etana Galilea. Na jio pala mini isi kita. Ingaran ni te apa mangka kupawan kamu. Ta apa male mitu lako baine salai jo liang. Moina malaja, apa gajah paranu male kinjara. Lampauan ni anak gurun na puang Isa jo apa mangka jaji. Teda nakalan nai, nata aparatu puang Isa sitamuan ni nakuan ni. Salamat kamu. Ia tu lako baine, mpendete imi to puang Isa, naraka itu ajena na sompai. Mangkadami puang Isa nakua. Danggi mi malaja, male mo kamu mpauan ni to sile etoku, anna male rek tanah Galilea, na jopa kunii si kita. Ia to namale metu lako baine, male toda mi to baktu pira-pira suruh dadu pangjaga liang lako kota, lampaui lako kapala imang, sinin na to mangka jaji na kita. Ia to kapala imang sola pekamberan to Yahudi mesak kada, lamben ni budadoi tu lako panjaga, na kuan ni. Lami kua lako tau kumua, anak gurun na ia ratu bongi mboke to batang rabuku na tong kikalepengan. Na ia kenesen ni gubernur kumua, tadi to batang rabuk kuna puang Isa, kami meresede, danggi mi malaja kumua, laden ni apa-apa lako kalemi. Na alam itu lako suru dadu jok doi, na pugau kita di pasanan ni. Ia mojo o, na kaisenan nuna pa jok kareba jok to Yahudi, ratu lako to Allo. Male mi jok o sang pulau mesa anak gurun na puang Isa, rek tanah Galilea, na endek dek buntu jio susi to mangka na pawan ni. Na kita mi to puang Isan tu jio na sujud sompai. Apa den to pa to bata palam penawanna. Na kandopi mi to anak gurunna na mangkada na kua. Sininna kuasa la jauh suruga lalan lino mangka mo diben lako aku. Ya mo joo male mo kamu lako sininna bangsa lan lino mi pu penjaji i taungku. Joim pau sangan na ambe anak na roh Allah Ta'ala. Ajahi i anna pugau kito sininna to apa mangka kuparentan kamu. Ingaran ni kumua, laku solantaruh kamu, ratu laku tampakkan alino.